Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita pada hari ini bersama dengan Ustadz Perdana akan membahas firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-75. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Allahu yastafi minal malaikati rusula, wa minan nas, innallaha sami'un basir. Artinya, Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semacam hiburan atau penenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada manusia yang meragukan ajaran yang beliau bawa, mengejek dan menghina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dia sampaikan, maka sesungguhnya yang mengangkat Muhammad Rasulullah adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Oleh karena itulah, apa yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang kemuliaan sebenarnya. Kalaupun ada orang-orang, baik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ataupun setelah itu, yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Nabi, atau menjadi sebagai Rasul utusan Allah, maka itu semuanya akan berakhir dengan kehinaan. Karena apa? Karena pengakuan itu tidak benar. Sebab dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa hanya dialah yang berhak untuk mengangkat utusannya, baik itu dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia. Justru karena itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi diawali dengan kata Allah, tidak diawali dengan fi'il mudhari, tapi diawali dengan fa'il. Ini untuk menegaskan bahwa Allah lah yang satu-satunya yang berhak, yang lain tidak berhak. Jadi kalau ada manusia yang mengaku dirinya sebagai Nabi, misalnya seperti Mirza Ghulam Ahmad dengan ajarannya Ahmadiyah, atau yang lain-lainnya yang belakangan ini banyak aliran-aliran sesat yang tersebar di tengah-tengah umat Islam, bukan hanya sesat tapi menyesatkan, ini semuanya adalah kehinaan sebetulnya pada diri mereka yang mengaku sebagai dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Karena Allah yang mengangkat mereka. Nah tentu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat mereka menjadi Nabi dan Rasul, maka ajarannya pastilah ajaran Tauhid, menyembah Allah dan mengesakannya. Yang kedua, bahwa mereka memiliki mukjizat, kejadian yang luar biasa untuk menegaskan kenabian dan kerasulannya. Dan begitu jugalah bahwa para Nabi itu memiliki akhlak yang mulia, menjadi panutan di tengah-tengah masyarakatnya. Kata istifa, al-istifa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ikhtiyaru nukhbatin min kathir, pemilihan dari satu, hanya satu saja yang dipilih dari sekian banyak, dari sejumlah banyak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan diangkat menjadi nabi, ya, penutup dari seluruh nabi dan rasul itu dari sekian banyak manusia. Dan begitu juga dari kalangan malaikat, Jibril lah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa wahyu. Ini semuanya adalah kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan dan menganugerahkan kemuliaan itu kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Jadi hak ini, hak untuk mengangkat dan menobatkan kenabian dan utusan pada diri malaikat ataupun pada diri manusia itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah menutup ayat ini dengan penegasan, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar. Allah mendengar ejekan orang-orang kafir Quraisy yang menghinakan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah maha mendengar apa yang hembuskan isu-isu yang meragu-ragukan datangnya Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menuduh Nabi sebagai orang gila, sebagai dukun dan sebagainya. Dan Allah juga melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lah yang memuliakan Rasulnya dan terbukti ajarannya mulia hingga saat sekarang ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kita mohonkan penjelasannya lebih luas lagi. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimahumullah, semakin menarik ayat ke-75 ini karena banyak sekali hal yang bisa kita pahami di sini. Yang pertama adalah bahwa hak untuk mengatur itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan satu-satunya yang harus dipegang itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yastafi minal malaikati rusulaw wa minan nas. Hak prerogatif untuk memilih siapa yang bakal membawa wahyu dan siapa yang akan menjadi utusan-utusan Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi tidak layak untuk dicampur tangani. Sebagaimana tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Ardi bahwa ternyata ada indikasi pada saat itu, bahkan bukan indikasi ya, gambar ada kritikan-kritikan tajam dari orang-orang kafir Quraisy yang ingin bahwa Rasul itu hendaknya orang lain, bukan Muhammad. Bahkan nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Orang-orang Yahudi sendiri ingin yang diangkat menjadi nabi penutup itu adalah dari golongan mereka, bukan dari golongan orang Arab. Ya, dan ini sudah banyak sekali gambarannya di dalam Al-Qur'an ketika mereka malah mengatakan qalal lazina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarum mislukum yuridu ayyatafaddala alaikum, ini hanyalah manusia yang masyarakat biasa sama seperti kita, sebenarnya dia mengatakan dirinya nabi, yatafaddala alaikum, ingin menaikkan harkat dan martabat dirinya dari kamu begitu, ingin dianggap lebih hebat, ingin dianggap lebih dan sebagainya. Ya, dan bukan sekali dua kali, ma hadza illa basyarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna wa yashrabu mimma tashrabun, dia hanya manusia biasa, makan sebagaimana kita makan dan juga minum sebagaimana kita minum. Jadi mereka ingin campur tangan terhadap masalah ini, tetapi ini bukan hak mereka tetapi hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa kita pahami dari ayat ini adalah bahwa ya, untuk masalah syariat dan aturan Allah sendiri itu yang berhak untuk mengatur adalah Allah dan juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak layak aturan-aturan Allah yang sudah ada di dalam Al-Qur'an dan aturan-aturan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicoba untuk dikutak-katik ya. Akan ada orang-orang yang merasa dirinya sangat hebat ketika dia punya ilmu sedikit dan kemudian berusaha untuk merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan bahwa zina itu, riba yang dilarang itu adalah riba kalau orang miskin yang minjam untuk keperluan makan mereka. Ya, tetapi kalau orang kaya yang minjam uang ke bank itu bukan dianggap riba karena sifatnya bukan lagi untuk makan tetapi untuk bisnis dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah jelas mengatakan bahwa ya, melalui Allah dan juga Rasulnya, riba itu adalah sesuatu pinjaman yang berbunga secara mutlak ya, itu adalah riba tanpa memandang apakah itu untuk makan atau untuk bisnis dan sebagainya. Ada orang-orang yang berusaha untuk merubah kembali aturan-aturan Allah ketika dengan jelas Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya yang qat'i mengatakan waliz zakari mislu hazil unsayain, bagian anak laki-laki itu adalah dua kali bagian anak perempuan di dalam harta warisan. Oh, ini enggak benar. Itu kan pada masa Rasulullah perempuan kan di rumah saja. Kalau sekarang perempuan kan sudah jadi wanita karir, bahkan laki-laki malah jadi orang rumahan, perempuan yang kerja. Kan sudah tidak layak lagi ini ketentuan Allah ini. Kita rubahlah. Jadi kalau perempuannya yang kerja, maka dia dapat dua kali bagian lebih banyak daripada anak laki-laki. Atau sama-sama kerja, ya bagiannya juga sama-sama. Tidak ada hak kita untuk mengutak-atik keterangan atau aturan Allah yang sifatnya sudah sangat qat'i. Ini tidak layak lagi untuk kita campur tangani, kecuali kita hanya harus tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sok pandai, itu bahasa kasar orang Medan itu. Ya, jangan sok pintar, jangan sok pandai, seluruh isi Al-Qur'an mau dia robah. Nanti ujung-ujungnya Al-Qur'an sendiri pun sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Kita buat kitab baru lagi yang layak disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat sekarang ini. Nauzubillah min zalik. Innallaha sami'un basir, ingat baik-baik kata Allah, Allah itu maha mengetahui, maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala mendengarnya. Setiap ucapan kita didengar oleh Allah, setiap perbuatan kita akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jadilah orang-orang yang merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya akan semakin wara, semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak berani macam-macam kecuali berusaha untuk melakukan hal-hal terbaik sesuai dengan yang dikoridorkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh apa yang dikatakan oleh Ustaz Perdana dalam penjelasannya dan apa yang saya sampaikan di awal tadi memberikan kelembutan pada hati kita dan menyejukkan bahwa tugas kita adalah menyembah Allah, mengabdikan diri kita ini setiap saat, setiap denyut nadi kita hanya kepada Allah, mengesakan Allah dan menjauhkan syirik dari dalam hati kita dengan berbagai cara agar kita dapat senantiasa bersama dengan Allah. Karena hanya orang-orang yang bersama Allah lah hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat. Itu saya kira catatan akhir kita terhadap ayat ini. Semoga bermanfaat dan kami yang menyampaikannya semoga mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah terus kita ikuti kajian ini. Semoga bermanfaat adanya dan semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan di dunia dan di akhirat. Amin. Nanti kita mendapatkan balasannya. Demikian, saya Ardiansyah bersama Ustaz Perdana, mohon maaf atas segala kekurangan dan ikuti terus kajian ini, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.